Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk pada babun Qublatul Rajulil Jariyatul Saghirata. Bab mengenai hukum seorang mencium anak perempuan yang masih kecil. Ya, di mana biasanya seorang mencium anak kecil adalah bentuk kasih sayang. Ya, karena ini juga babnya adalah rahmatus saghir. Ya, dalam pembahasan menyayangi anak-anak kecil. Qala hadatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Makhramah bin Bukayr an abihi. Telah menceritakan kepada kami Asbagh, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Wahb. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Makhramah bin Bukayr dari ayahnya bahwasanya beliau ra'a Abdullah ibn Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibn Abi Salamah wa hiya ibnatu sanataini aw nahwi. Bahwasanya beliau melihat Abdullah ibn Ja'far mencium Zainab binta Umar bin Abi Salamah ketika Zainab bintu Umar ibn Abi Salamah itu masih berusia 2 tahun kurang lebih. Ya, 2 tahun ya. 2 tahun berarti baru selesai dari persusuannya. Dengan sanad yang sahih. Ikhwana fiddin azakumullah, di sini disandarkan riwayat kepada Abdullah bin Ja'far ibnu Abdi Talib. Abdullah bin Ja'far ibni Abi Talib. وهو قرشي هاشمي حبشي المولد. Beliau dari suku Quraisy, ya, semua termasuk sahabat Quraisy dari Bani Hashim, termasuk keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lahir di Habasyah ketika Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Bahkan Ja'far ibn Abi Talib lah yang merupakan saudara dari Ali bin Abi Talib, kakaknya Ali bin Abi Talib. Beliaulah yang memimpin rombongan kaum muslimin. Ya, ketika hijrah di sana. Bahkan ketika dipanggil oleh Habasyi, Raja Najasyi dari Habasyah, beliaulah yang menjadi delegasinya, yang berbicara. Yang kemudian berdakwah kepada Raja Najasyi yang dengan sebab itu beliau masuk Islam. Ya. Jadi Abdullah Ja'far ibnu Abi Thalib yang punya putra yang ketika itu lahir masih di Habasyah itu bernama Abdullah. Wa huwa al-Jawad ibnu al-Jawad. Gelar beliau adalah Al-Jawad ibnu al-Jawad. Jawad itu adalah orang yang sangat dermawan, sangat penyayang. Putra dari orang yang sangat dermawan dan penyayang. Jadi kakaknya Ali bin Abi Thalib ini, Ja'far bin Abi Thalib terkenal orang yang sangat penyayang, orang yang sangat santun, orang yang sangat suka berbagi. Lahu suhbah wa riwayah, beliau termasuk terhitung sebagai sahabat. Ya. Idaduhu fi sigharis sahabat, termasuk sahabat dari kalangan sahabat yang masih muda. Di mana ayah beliau yaitu Ja'far bin Abi Thalib, beliau wafat pada Yawma Mu'tah, peperangan Mu'tah. Fakafala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, yang dengan wafatnya Ja'far bin Abi Thalib ini, yang wafat pada perang Mu'tah yang digelari dengan Dzul Janahain, orang yang punya dua sayap karena dua tangannya itu putus di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengurusi, yang mengasuh Abdullah. Ya, Abdullah bin Ja'far. Jadi beliau kecil diasuh langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ya balasan terima kasih beliau, karena beliau adalah yang mengasuh, adalah kakeknya. Nabi itu diasuh oleh kakeknya Abdullah, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kakek beliau Abdul Muthalib meninggal dunia. Wa nasya'a fi hijri. Abdullah ini besar dididik langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ja'far pula adalah seorang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil main-main dengan teman-temannya. Beliau itu senang main jual beli. Jadi apa kalau bahasa Pemalang itu odol-odolan. Ya. Odol-odolan. Odol-odolan itu maksudnya adalah berjual beli ala anak kecil dengan barang-barang mainan mereka. Yang kemudian ketika Rasulullah melihat ya semangat Abdullah bin Ja'far ini dalam berjual beli semenjak kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma barik lahu fi tijarati, dalam riwayat fi bai'ihi, ya Allah berkahilah Abdullah bin Ja'far pada jual belinya dia. Sehingga ya Abdullah bin Ja'far termasuk sahabat dari kalangan sahabat yang merupakan tajir, tujar, ya, pedagang sukses, pengusaha sukses dari sisi duniawiyah. Ya, karena barokah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk pengasuh beliau yang mengasuh beliau dari semenjak kecilnya. Sehingga kalau kita melihat anak kita dari kecil itu punya sebuah bakat, walaupun masalah duniawi ya, selama itu adalah baik, halal, mubah, doakanlah. Doakanlah. Ya, didoakan. Ya. Doakan kebaikan bagi anak kita. Karena kita tidak tahu jalur anak kita itu kemana. Yang penting kita didik dia dengan baik. Dengan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, Sanad dan Sunnah, dengan akidah salimah. Nanti besar dia mau jadi syekh, mau jadi ustadz, atau mau jadi pedagang, mau jadi apa. Itu Allah sudah gariskan. Yang penting didiklah mereka dengan pendidikan salafi. Pendidikan yang berdasarkan manhaj nubuwah. Masalah nanti besarnya jadi apa, Allah yang sudah mengaturnya. Karena yang namanya pendidikan itu ada dua hal yang harus perhatikan. Yaitu ghayah, ya, tujuan daripada akhir pendidikan tersebut dan prosesnya. Mungkin seseorang sering melihat akhirnya. Ini mondok kok. Lulus mondok cuma jualan chicken misalnya. Mondok kok cuma jadi karyawan. Ya. Perlu kita mengetahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah pendidikan itu bukan hanya akhirnya, hasilnya, tetapi prosesnya itu jauh lebih penting daripada ujungnya. Karena yang namanya ujung profesi orang nanti beda-beda. Dalam masalah duniawi juga sama. Ada orang kuliah elektro, ya, tiba-tiba ketika kerja jadinya kerja di sebuah perusahaan yang tidak ada kaitannya. Ada kuliah pertanian, jadinya kerjanya di bengkel. Macam-macam. Intinya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, didiklah anak-anak kita dari semenjak dini dengan pendidikan Al-Qur'an dan Sunnah, menghafal Qur'an, dididik menghafal hadis, menjadi seorang yang bertakwa, ini itu dan seterusnya. Tapi nanti ketika besar nanti jalurnya bagaimana, Allah sudah punya garis masing-masing menggariskan mereka. Wa hadainahum najdain, Allah tunjukkan mereka masing-masing jalan-jalannya. Jalan bagi mereka. Sehingga semangat ya, jangan kita kemudian mendownkan, menurunkan mental anak kita. Kalau memang qadarullah ya, salah satu dari putra kita ketika usia 20 tahun mungkin saya penginnya bekerja di. Ketika sudah mentok, mondok, sudah tidak mau ya, maka ya itulah mungkin jalan dia. Yang penting ma'asyiral muslimin, kalau dia memang putuskan menjadi seorang pedagang, ingat perkataan Umar. Ya, la yabi'u fi sukhina illa man faqaha fiddin. Tidaklah boleh berjual beli di pasar kami ini kecuali harus paham agama. Wa illa faqad intaza'a fi riba. Kalau tidak paham, nanti dia akan jatuh kepada riba. Kemudian jatuh lagi. Kemudian jatuh lagi. Dan jatuh lagi. Ya. Dari sini sangat jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kasih syarat. Boleh kamu berjualan. Boleh kamu bekerja. Tapi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya landasilah dengan ilmu. Barangkali ma'asyiral muslimin. Ketika. Suatu ketika Allah beri. Taufik. Dia kembali kepada jalan talabul ilmi. Rasulullah pun pernah 2 tahun ketika turun wahyu dikenal dengan fatratil wahyi, masa futurnya wahyu. Rasulullah ketika itu bingung. Akhirnya kembali berjual beli, kembali ke pasar, jual beli kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Demikian para ulama juga sama, mengalami fase-fase di mana mereka itu mengarasakan kejenuhan. Ya. Yang penting kita sebagai orang tua harus mengarahkan. Jangan mendown, menurunkan mental mereka. Jangan. Karena tugas kita belum selesai. Ya, kalau kita mati baru kita selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan sekelumit mengenai beliau radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengisahkan di dalam sebuah riwayat yang dilakukan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Haddatsani Rasulullah SAW khalfahu dhata yawmin. Wa sara ilayya haditsan la uhadithu bihi ahada minan nas. Suatu ketika Rasulullah SAW memboncengkan aku di belakang tunggangan beliau. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis rahasia. Yang belum pernah aku ceritakan pula kepada manusia seorang pun. Wa kana ahabba fastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hajatun aw haishun nakhlit, di mana beliau ya, kebiasaan beliau alaihi salam kalau Rasulullah ada hajat ya, beliaulah yang memberikan satar, memberikan hijabnya, memberikan penutupnya. Suatu ketika dzakhala haidun lirajulin min al-ansar faida fihi jama. Suatu ketika beliau masuk ke sebuah kebun. Haid itu adalah kebun yang ditutupi oleh pagar keliling. Ya, namanya haid. Jadi katakan haid tembok karena kebun tersebut dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Dan di dalam kebun tersebut milik sahabat Ansar ada seekor unta. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam darafat 'ainah. Ketika unta tersebut melihat Nabi, untanya menangis. Bercucuran air mata. Ya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi unta tersebut, famasaha saratahu ila sanamihi. Maka diusaplah ya dari kepalanya sampai punuknya. Ya, fasakana, maka unta tersebut pun terdiam. Ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat ini menunjukkan betapa sahabat Abdullah bin Ja'far merupakan sahabat yang memiliki kedudukan khusus. Karena Ja'far bin Abi Thalib itu selain sahabat beliau, termasuk pula adalah sepupu yang umurnya itu tidak jauh dari Rasulullah SAW. Kalau Ali bin Abi Thalib masih kecil. Ketika Rasulullah jadi Nabi, Ali itu masih 10 tahunan. Beda dengan Ja'far. Ya, usianya sudah lebih dewasa. Sehingga memimpin rombongan ya ketika hijrah ke Ethiopia. Bahkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika melihat Abdullah bin Ja'far itu mengucapkan assalamu alayka ya bana dzil janahair. Keselamatan atasmu wahai putra dari seorang yang memiliki dua sayap di surga. Ya, menghormati itu cara menghormati. Ya. Dan juga di sini ya ikhwana fi din azakumullah mengenalkan pula ayah daripada beliau yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Di mana Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia saat perang Mu'tah. Beliau mempertahankan ya rayah bendera kepemimpinan. Jadi kalau perang zaman dulu panglimanya itu harus pegang bendera. Kalau benderanya jatuh maka nanti pasukan akan down semua, akan turun. Akan akhirnya mentalnya jatuh. Karena panglimanya sudah tumbang. Nah, dengan bendera tersebut biasanya nanti akan mengatur strategi. Bendera warna kuning, warna hitam, warna merah misalkan. Misalkan panglimanya ini ke arah barat, maka pasukannya akan ke arah barat. Ini mengatur strategi dalam pengepungan. Ya, dalam pertempuran. Nah, ketika itu salah satu yang akhirnya memegang rayah tersebut, bendera tersebut adalah Abdullah bin Ja'far. Setelah sebelumnya yang sahabat yang memegangnya terbunuh. Sampai akhirnya dipeganglah oleh Abdullah oleh subhanallah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mempertahankan dengan tangannya sambil memegang pedang. Akhirnya tangan kanannya putus. Kemudian dipegang tangan kirinya sambil memegang pedang juga perang. Dan putus pula tangan kirinya. Sampai akhirnya beliau memegang bendera tersebut dengan giginya. Dan akhirnya beliau syahid saat perang Mu'tah tadi. Ya, saat perang Mu'tah tadi. Dan terdapat ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 120 sekian. Ya, tebasan, tusukan, panahan. Yang semua itu ada di depan. Yang menunjukkan berarti sahabat Ja'far ketika perang gak pernah mundur. Ketika melawan musuh, itu ke depan terus. Gak pernah berpaling, gak pernah mundur. Karena lukanya semuanya ada di depannya. Ya. Radiyallahu anhu. Dan sebagai gantinya, Rasulullah SAW kemudian menghabarkan, Allah telah menggantikan dua tangan yang putus tadi dengan dua sayap di surga. Dan ketika Rasulullah SAW melihat Ja'far meninggal dunia, beliau pun sangat bersedih. Sangat bersedih. Luar biasa sedihnya. Sampai kemudian beliau mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya, buatlah bagi keluarga Ja'far makanan. Ya, jadi dari sinilah terjadi sunnah bahwasanya orang yang ditinggal meninggal, keluarga yang ditinggal meninggal dunia itu tetangganya hendaknya membuat makanan, ngirim makanan, beras, jajan, ya, karena mereka sedang sedih, sedang terkena musibah. Maka supaya untuk menghibur mereka, untuk meringankan beban mereka, maka disunahkan tetangganya itu untuk ngirim makanan, mentah ataupun matang. Nah, itu sunahnya. Ya, jadi kalau ada satu tetangga kita yang meninggal dunia, maka hendaknya kita selama beberapa hari mengirimkan makanan untuk keluarga yang ditinggal. Itu sunahnya. Ya, walaupun sunah ini sudah mulai terkikis dan tidak dikenal, hampir-hampir tidak dikenal. Hampir-hampir kita katakan tidak di. Nah, kita kembali kepada pembahasan pada bab ini, yaitu qublatul rajul al-jariyatus shaghirah. Di mana di sini Abdullah bin Ja'far mencium, ya, Zainab binti Umar ibni Abi Salamah ketika usianya 2 tahun. Wa yanbaghi mura'atu amni syahwa wal fitnah fi misli hadhihi al-umur. Tetapi di sini harus diperhatikan. Sepantasnya harus diperhatikan orang yang mencium anak kecil tersebut itu harus jauh dari syahwat dan fitnah. Ya. Murni itu adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak kecil. Bukan yang disebabkan oleh syahwat atau perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Wa illa ya fala yajuzul lamsu wa taghbil wa ma syabaha dzalik. Kalau ternyata timbul syahwat atau fitnah, maka tidak sepantasnya untuk melakukan mencium atau memegang atau menggendong, ya, anak-anak perempuan walaupun masih kecil. Tapi kalau tidak ada fitnah, tidak ada syahwat, maka labas, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena mereka, wanita tersebut masih kecil, ya, masih sekitar umur 2 tahun. Adapun kalau sudah mendekati tamyiz seperti usia 5, 6, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pada usia-usia tamyiz itu sudah boleh akad. Sudah sah akad itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah SAW pada usia 6 tahun. Sehingga kalau ada anak-anak kecil bukan mahram kita, anak kecil perempuan usia sudah segitu, ya jangan. Ya, karena itu sudah akan itu sudah boleh. Walaupun tidak boleh dihubungi kecuali sudah haid, yaitu umur 9 atau 10 tahun. Jadi pahami ini ya. Jadi perlu diperhatikan masalah-masalah seperti ini. Ini kalau pembahasannya anak tersebut bukanlah mahram. Bagaimana kalau dengan mahram? Ya, mahram secara asalnya labas, tidak mengapa. Tapi sekali lagi, innahu in wajada syahwah bilamsil maharim haruma labsal maharim bal ashad. Tapi kalau kita bersalaman, berpelukan dengan mahram, secara asalnya boleh. Tapi ketika tergerak syahwat atau pikiran yang tidak-tidak, maka tidak boleh. Bahkan ketidakbolehannya itu lebih dahsyat. Sebagaimana seorang yang berzina dengan wanita haram. Tapi kalau berzina dengan mahram, itu lebih haram, lebih dosa besar. Jadi misalkan contoh ini, mohon maaf nih. Kalau orang Indonesia, kalau orang Barat, antara anak dengan orang tua, ya, atau kakak adik, ketika bertemu, itu mohon maaf, sesuatu yang sudah lumrah, itu salamannya dengan berciuman. Ya. Tapi orang Indonesia, sesuatu yang sangat tabu, bahkan gak pernah didapati. Ya. Bahkan anak dan ibu, atau kakak adik nggak pernah didapati seperti itu. Kalau di sini didapatinya apa? Kita mencium tangannya atau keningnya. Adapun mohon maaf saling berciuman itu sangat tidak wajar di Indonesia. Ya. Bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Maka kalau didapati demikian, maka kita kembalikan itu tidak aman dari fitnah. Sehingga tidak boleh. Paham ini ya? Paham ini dalam masalah ini terhadap mahram? Paham ya? Fayambahi an tura'iyya dhawabit fi amthilati hadhihi al-umur, sehingga kita perlu memperhatikan dalam perkara-perkara yang seperti ini. Waladhi dhalika waladhi sana'a dhalika huwa Abdullah ibnu Ja'far ibn Abi Talib lidha marra dhikru tarhi min tarjamatihi lita'lam man huwa. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far ini, ya kita perlu mengetahui dari beliau, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya tanpa syahwat dan aman dari fitnah. Demikian. Ya. Ma yukhadhu min al-athar, apa yang bisa diambil kesimpulan faedahnya dari riwayat ini? Bayanu anna sahabata kanu yuqabbiluna al-awlada as-sighara mutamashina fi dhalika ma'a sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa muta'assina bih. Penjelasan bahwasanya para sahabat dulu karena sayangnya terhadap anak yang lebih kecil, biasa mereka mencium anak-anak kecil, anak-anak yang masih usia 2 tahun, 3 tahun. Di mana itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu sunnah Rasul. Tapi sunnah ini dikembalikan kepada apa? Kebiasaan masyarakat setempat, ya, itu wajar atau tidak? Ya, yang pertama. Yang kedua, aman dari syahwat dan fitnah. Aman daripada syahwat dan fitnah. Di antaranya fitnah adalah di lingkungan-lingkungan yang rawan bisa munculnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat. Ya, misalkan di pondok, ya kita melarang ustaz itu misalkan memangku anak kecil, memangku santri, ya santri yang usia 7 tahun kelas 1, kelas 2, ini kita larang. Kenapa kita tidak boleh? Kita larang ya supaya tidak menimbulkan perkara-perkara yang menjadi fitnah ya, dari sisi ya fitnah ya amrad, dan yang kedua adalah supaya mendidik anak tersebut supaya lebih bisa bersikap kepada ustadznya atau pengajarnya. Ikhwan fillah jazakumullah, kembali kepada sunnah ini, yaitu khususnya mencium anak kecil. Kalau bukan mahramnya saja, pada usia-usia yang kecil 2 tahun itu dikatakan sunnah, apalagi terhadap anak. Oleh karena itu, ya diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa mencium Fatimah, putri beliau, sebagai bentuk sayang. Wakata jika Abu Bakar yuqabbilu ibnatahu Aisyah. Demikian pula sahabat Abu Bakar biasa kalau datang itu mencium Aisyah, mencium keningnya Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk kasih sayang terhadap anaknya. Ya. Yang kedua, faedah yang kedua, dalilun ala jawazi taqbilir rajulil ajnabi lil jariyatis saghirah allati lam tasil sinna tamyiz. Ini dalil bolehnya ya memegang atau mencium anak kecil yang bukan mahramnya, yang usianya belum tamyiz. Kabinti sanatain wa thalas, seperti anak yang usianya baru 2 tahun atau 3 tahun. Li'anna takbilaha rahmatun, dikarenakan menciumnya adalah bentuk rahmah, laisa bisyahwah, bukan syahwat. Kecuali ya memang kalau ada muncul di keadaan-keadaan yang menjadi fitnah, maka lebih baik ya jangan. Ya. Seperti mohon maaf, pada sebagian ajaran orang-orang Syiah, mut'ah yang tertinggi menurut mereka itu adalah ketika memut'ai ya, anak kecil yang seperti itu. Paham ya? Ya. Dan ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat mungkar. Sudah mut'ahnya sudah mungkar, dilakukan kepada anak kecil yang masih kecil seperti itu. Maka kalau tidak aman dari fitnah, maka lebih baik kita tinggalkan, misalkan cuma ngusap, apa namanya, ngusap kepalanya saja, atau salim, ya, atau cium tangannya, ya, cium tangan, terus cium tangannya, atau misalkan dipegang pipinya, ya, itu mungkin yang cara yang lebih lazim di Indonesia, ya, di negeri kita ini. Ya, kalau anak itu masih belum tamyiz, ini dalilnya lantas tidak mengapa. Ya, berarti bolehnya memegang anak perempuan yang belum tamyiz, usia 2-3 tahun. Tamyiz itu rata-rata 5 tahun. Ada juga yang 4 tahun sudah tamyiz. Bagaimana cara mengetahui anak itu tamyiz? Kalau anak itu sudah bisa ngomong, oh itu ganteng, oh itu cantik, itu tamyiz. Sudah bisa ngomong, ini makanan enak, ini gak enak, itu tamyiz. Ya, kalau 2 tahun kan belum kan. Ngomong aja belum. Belum. Apa namanya? Belum jelas. Tapi kalau sudah 4 tahun, beranjak 5 tahun, ngomong sudah jelas. Ya. Kemudian sudah bisa, oh itu bagus, ini gak bagus, cantik. Ini tidak cantik, ganteng atau tidak. Makanan ini enak atau tidak. Itu sudah tamyiz. Ya, kalau sudah tamyiz seperti itu, maka harus sudah mulai dipisahkan. Ya. Ya, sudah mulai dipisahkan jarak antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah 7 tahun, ya, 7 tahun lebih lagi harus dipisahkan. Ya. Kalau sudah 10 tahun enggak ada alasan. Ya. Farriq bainahuma fil madhaji, dipisahkan dalam tempat tidur, dalam main, dalam apa, bisa. Jadi ada fasenya. Dimulai dari tamyiz, usia 5 tahun itu sudah mulai ada pemisahan main. Walaupun misalkan yang ngajari adalah perempuan, laki-laki yang ngajari perempuan atau laki-laki apa namanya, perempuan yang ngajari laki-laki, usia tersebut masih boleh. Tapi dari sisi pergaulan itu sudah harus mulai dipisah. Sudah mulai harus dipisah dikit-dikit. Nanti ketika sudah 7 tahun, pemisahannya harus lebih ketat lagi. Nanti kalau sudah 10 tahun, tutup. 9, 10, tutup. Kalau perempuan itu 9 berarti harus nutup pergaulan dengan laki-laki. Kalau laki-laki 10 tahun, stop. Ya. Kenapa demikian? Pendalilannya adalah farq bainahu fil madhaji. Dalam masalah kakak adik saja, umur 10 tahun itu harus benar-benar misah tempat tidurnya antara yang laki-laki dan perempuan. Apalagi yang bukan mahram. Ini harus lebih-lebih lagi. Nah, ini penting dalam pendidikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada masih ringan, masih tamyiz, masih boleh diajarin. Ya, yang perempuan atau laki-laki diajarin perempuan, atau perempuan diajarin laki-laki, setelah 7 tahun atau masuk SD sudah harus mulai pemisahannya lebih ketat lagi. Kalau sudah 9 tahun sudah tidak ada alasan untuk menyampur mereka. Ada pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang pembahasan ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara darurat membolehkan apa yang awalnya tidak boleh. Dibahas oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadha'ir. Apakah kaidah ini bisa dipakai dalam masalah pendidikan? Bedakan pendidikan dengan pasar. Ya, kita tahu yang namanya ikhtilat, ya, itu enggak boleh. Begitu kan, namanya ikhtilat. Campur aduk laki-laki perempuan, Rasulullah bersabda, la tadkhulu an-nisa, jangan kalian masuk ke kerumunan wanita. Kan begitu. Kita bahas ikhtilat dulu. Menurut Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, kaidah ini tidak bisa dipakai dalam pendidikan. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian dalam masalah pendidikan itu ikhtilat bainar rijali wan nisa. Ya. Bainar rijali wan nisa. Tidak bisa. Tidak bisa dikiaskan dengan masalah di pasar. Kalau masalah pasar dari zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi atau zaman sekarang, yang namanya pasar ya campur laki-laki, perempuan dan seterusnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah kitab, lupa penulisnya, ini namanya, judulnya kitabnya Ahkamun Nadhar, ditulis oleh seorang ulama ahli hadis. Ahkamun Nadhar, hukum melihat perempuan. Dibahas di sini kalau tentang masalah ikhtilat, kalau ini masalahnya masalah yang terkait di hal halayak umum, bukan di sebuah ruangan seperti pasar, jalan raya, kendaraan umum yang memang tidak bisa dihindari, maka itu bukan terhitung dalam ikhtilat yang terlarang, itu bahkan rukhsah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Ya, pada zaman beliau pasar itu ada. Dan sahabiah itu berjualan di pasar itu ada. Sahabat jualan di pasar, pembelinya ada perempuan juga ada. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Yaitu ala qadri hajati, sesuai dengan kebutuhan. Tapi dalam masalah pendidikan, dalam masalah ta'lim, Rasulullah ketika membaiat para sahabiah Ansariyah yang datang jauh-jauh ke Mekah, beliau tidak langsung berhadapan, bahkan wara al hijab, di belakang hijab. Jadi ngajarinya di belakang hijab. Demikian pula ketika di Madinah, Rasulullah seminggu sekali ngisi ta'lim bagi ummahat sahabiat, itu pun di balik hijab. Jadi pahami ya. Jadi bukan dijadikan sebuah alasan, bahkan kata Imam Suyuti, ya, pendapat yang rajih dari madhab Syafi'i adalah tidak mencampur adukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah pendidikan, dalam sebuah ruangan. Beliau bisa dicek di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir fil Furu'i Syafi'iyah. Itu kitab yang membahas tentang qaidah fikhiyah, ya, qaidah humus kubra, yaitu 5 qaidah terbesar yang disepakati para ulama. Tetapi dibahas rinciannya dalam madhab Syafi'i. Dan beliau mengatakan demikian. Tidak bolehnya terjadi ikhtilat pada pendidikan. Kalau masalah pasar, masalah jalan, itu urusanlah. Paham ini ya? Nah, ini adalah pembahasan yang perlu dipahamkan. Karena kadang ada orang yang masa campur laki-laki perempuan gak boleh. Nah itu kalau di pasar. Nah hujahnya dengan pasar. Maka tidak bisa dikiaskan antara pasar dengan sebuah kelas, sebuah madrasah, sebuah ma'had. Itu tidak bisa dikiaskan. Ini ikhtilat. Ya. Adapun khalwat itu baik di pasar ataupun di tempat kerja ataupun di sekolahan, enggak boleh. Khalwat itu berdua. Itu khalwat. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Adzan dulu. Sudah dikumandangkan adzan dulu. Di musim haji, ketika belum melaksanakan haji, itu tidak. Karena apa? Ya, nggak bisa. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu tempat terbuka, sehingga lantas. Ya, yang penting, dia bersama mahramnya, atau dia bersama dengan kerumunan wanitanya. Misalkan walaupun terpisah-pisah, ini laki-laki, sana kerumunan laki, perempuan, ini laki-laki, dan seterusnya. Dan pada zaman beliau juga ketika di Madinah, itu karena jumlahnya masih sedikit, beliau berusaha memisahkan dari sisi laki-laki itu depan, perempuan paling belakang. Sehingga beliau bersabda, afdalus shuhubur rijal awwaluhum. Sebaiknya shaf laki-laki adalah yang paling depan. Adapun afdal shuhufin nisa adalah yang paling belakang. Ya. Ini adalah bentuk meminimalisir adanya ikhtilaf. Adapun kalau memang labudamin sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, maka ketika itu sudah dirukhsah, diringankan oleh para ulama, ya kita ambil rukhsahnya saja. Tapi rukhsah tersebut tidak kemudian kita bermudah-mudahan dalam masalah yang lain. Jadi pahami ya, seperti rukhsah dalam berjual beli. Di antaranya misalkan ulama membahas dalam fikih hukum memandang wanita yang membeli barang dagangan kita, atau wanita, atau memandang wanita yang penjual yang kita ingin beli darinya, boleh atau tidak? Ulama mengatakan boleh sesuai dengan hajatnya. Ya, misalkan antum mau beli sayur di pasar, bu beli sayur bu sambil merem. Atau ibu-ibunya, ya sini mana uangnya? Nah, ketika para ulama merukhsah masalah itu, ya sudah. Kalau antum mengatakan, yaudah lebih baik kita cari pedagang yang laki-laki. Monggo kalau bisa dicari. Bisa dicari? Mungkin ada dari sekian puluh pedagang. Tapi mungkin itemnya yang kita cari tidak ada. Bisa saja. Sehingga apa yang sudah dirukhsahkan, diambil saja dan tidak usah berlebihan dalam masalah itu. Fala yushaddu din illa ghalabah. Tidaklah kita berlebihan dalam sesuatu kecuali kita akan terkalahkan sendiri. Coba antum misalkan enggak boleh di pasar juga. Ya, antum mau kemana? Kalau profesinya antum bukan pedagang mungkin enggak masalah. Tapi kalau seperti beliau yang ya harus belanja tiap hari, harus kulak ayam atau berjualan ayam di pasar, kayak seperti ini solusinya. Maka Islam ini sudah dibahas solusi-solusinya. Itu lima qaul min maqal, setiap tempat ada pembahasannya masing-masing. Sehingga apa yang kita bahas tadi dalam tempat pendidikan itu berbeda dalam pembahasan di pasar. Paham ini? Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau tadi kan bersalaman dengan anak yang masih kecil, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana dengan orang yang sudah sepuh? Bukan mahram kita, perempuan misalkan. Ada sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq pernah menggandeng seorang wanita ajuzah, seorang wanita yang sudah renta, yang sudah tidak haid lagi. Itu memang ada sebagian riwayat dinisbahkan kepada beliau. Tapi riwayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang menghasankan riwayat ini berarti merukhsahkan juga bagi wanita yang sudah sepuh, yang ajuzah, yang sudah tidak, yang manopos lah, yang sudah tidak haid lagi. Kecuali kalau dia sudah enggak haid, tapi masih, mohon maaf, masih berhias, masih menor. Itu tanda walaupun sudah menopos, tapi dia masih punya syahwat. Maka jangan digandeng. Ya, mau nyebrangin jalan, digandeng. Jangan. Ya. Kalau penampilannya masih menor. Begitu. Nah, ulama ini, kecuali bagi orang yang sudah tidak memperhatikan ya urusan penampilannya, sudah sangat ajuzah sekali, sudah sangat sebeh sekali, mau nyebrang boleh atau tidak? Menurut pendapat ulama yang ini boleh berdasarkan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagian ulama yang lain tetap tidak boleh, bolehnya ketika darurat. Nah, itu bolehnya begitu. Jadi kalau ini boleh sebagai rukhsah bagi wanita yang sudah ajuzah, yang sudah tua, rentak, yang sudah tidak mempedulikan penampilannya lagi dan tidak menarik lagi penampilannya, itu boleh digandeng atau bersalaman atau kemudian menyeberangkan jalan atau seterusnya. Ulama yang menganggap riwayat itu dhaif, ya, maka berpendapat tidak boleh sama sekali kecuali darurah, daruratul hajah, sama ketika misalkan butuh nyeberang jalan. Jadi kadang walaupun beda pembahasannya, tapi kadang dalam masail tertentunya bisa sama hasilnya. Itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi sekali lagi, kalau ternyata orang tuanya sudah sepuh, tetapi masih menjeng begitu ya, masih penampilannya masih apa ya, penampilannya apa nih? Ya makin tua makin menjadi-jadi lah pokoknya. Kalau seperti itu ya jangan. Ya kalau seperti itu ya jangan, karena tidak aman dari fitnah. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya dalam bab ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Musa qala akhbarana Rabi' ibn Abdullah ibn Khuffah an Hafs an Al-Hasan telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Rabi' ibn Abdullah ibn Khuffah dari Hafs dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi ini riwayat ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tentunya berarti bukan dalil, tapi sebuah pendapat. Beda dengan tadi. Kalau tadi ucapannya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ucapan sahabat. Ucapan sahabat, idlan yukhalifu ghairuh, wahuwa hujjah ala sahih. Ucapan sahabat ketika sahabat lain tidak ada yang menyelisihinya, maka itu adalah hujjah, dalil atas pendapat yang sahih. Sebagian ulama lain berpendapat bukan dalil. Ya. Tapi yang kita ikuti ucapan qaulus sahabi illam yukhalifu ghairuh, ucapan sahabat ketika tidak diselisihi ya oleh sahabat yang lainnya maka menjadi dalil atau bisa menjadi dikedudukan sama dengan ijma' sukuti, kesepakatan karena didiamkan. Jadi pembahasan yang tadi jelas ya, itu jadikan dalil. Adapun kalau ucapannya Al-Hasan, sekali lagi ini bukan dalil tetapi pendapat beliau. Dibawakan di sini sebagai bentuk kehati-hatian. Apa ucapan beliau? Ini istata'ta alla tanzura ila sya'ri ahadi min ahlika illa ayakuna ahlaka awsabiyatan faf'al. Kalau kamu mampu, bisa, untuk tidak melihat ke rambut dari keluargamu, ya, maka lakukanlah. Kecuali kalau itu adalah istrimu atau masih kecil. Jadi kalau bisa tidak memandang rambut daripada ibu atau adik perempuan kita atau kakak perempuan kita atau ameh kita atau khaleh kita, kalau kita bisa untuk tidak memandangnya, lakukanlah. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Ya, karena untuk berhati-hati dan sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Nah, ini dibangun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan aurat perempuan. Aurat perempuan itu bisa kita bagi menjadi tiga. Aurat perempuan. Atau pertama jadi dua dulu. Yang pertama, aurat perempuan dalam sholat. Yang kedua, aurat perempuan di luar sholat. Kalau aurat perempuan di dalam sholat, itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ini sepakat. Ya, kalau aurat perempuan di dalam sholat, itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini sepakat para ulama. Ya, paham ya? Kemudian aurat wanita di luar sholat. Aurat wanita di luar sholat dilihat dari kondisinya. Kalau kondisi dia di hadapan ajnabi, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, seperti misalkan keluar rumah, ya akan dilihat oleh sekian banyak orang, maka auratnya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Yaitu seluruhnya adalah aurat. Mukanya aurat, telapak tangannya aurat, berarti harus kadaran. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan diikuti pendapatnya oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua adalah semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Seperti ya, ini pendapatnya sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diikuti oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya, artinya nggak harus ajaran menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, walaupun keduanya sepakat menutup mukanya itu adalah sunnah atau dianjurkan. Ya, tapi menurut Ibnu Mas'ud itu wajib diikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Adapun kalau Ibnu Abbas berpendapat sunnah, ya, dan diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Ya, dan kebanyakan yang diikuti oleh kita salafiyun adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud, yang diikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Ya. Kemudian aurat perempuan muslimah di hadapan wanita yang kafirah atau fasiqah. Jadi seorang wanita muslimah auratnya di hadapan wanita yang kafir atau wanita yang fasiqah itu juga ada batasannya. Ya, wanita fasik itu adalah wanita yang mengumbar dosa. Contohnya, kalau seseorang itu menampakkan sesuatu, dia kan bisa menceritakannya. Atau yang senang hibah lah, suka ngerumpi. Nah, itu. Nah, auratnya adalah muka dan telapak tangan. Ini sepakat. Muka dan telapak tangan. Kemudian aurat seorang perempuan di hadapan keluarganya, mahramnya, bapaknya, pamannya, anaknya, ya, maka ini terjadi perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat yang tadi, rambutnya jangan diperlihatkan. Tetapi mayoritas ulama berpendapat batasannya adalah boleh menampakkan anggota wudunya. Anggota wudu itu apa sih? Yo kepala, yo tangan sampai sini, kaki sampai betis juga boleh. Ini adalah batasannya. Jadi kalau kita melihat ibu kita, kakak adik perempuan kita, paman di apa bibi kita, itu batasannya adalah anggota wudu yang dipandang. Adapun kalau terbuka selain anggota wudu, kita harus palingkan pandangan kita. Ya? Paham ini? Nah, kemudian aurat perempuan di hadapan budak perempuannya. Ya. Kalau aurat perempuan di hadapan budak perempuannya, ingat budak perempuannya. Kalau budak laki-lakinya, maka seperti kepada keluarganya. Tapi kalau budak perempuannya, maka ulama beda pendapat, tapi yang masyhur itu seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar sampai ke lututnya. Kemudian aurat perempuan di hadapan suaminya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan seluruh tubuhnya. Bukan aurat bagi suaminya. Suaminya juga bukan aurat bagi istrinya. Enggak ada. Boleh bebas memandang apapun. Karena suami istri. Ada yang berpendapat kecuali su'atan. Su'atan itu kubul dan dubur. Ya, ada yang berpendapat, ulama, sebagian ulama berpendapat kubul dan duburnya istri atau suami itu tidak boleh dipandang. Itu memang ada ulama yang berpendapat demikian. Kita sampaikan. Walaupun pendapat yang kuat adalah ya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yaitu semuanya wanita adalah ladang kalian. Wanita adalah pakaian kalian, sehingga ya pendapat yang kuat ya boleh dilihat semuanya. Kalau itu adalah istri kita atau istri boleh memandang semua daripada suami. Nah, ini adalah pembahasan tentang masalah aurat. Ini kesimpulannya ya, kesimpulan. Nah, adapun perkataan Al-Hasan Al-Basri, kalau engkau bisa tidak memandang rambut dari keluargamu, lakukanlah. Kecuali keluargamu memang itu adalah istrimu atau masih kecil. Maka demikian kita harus didik anak perempuan kita nih. Didik anak perempuan kita kalau sudah mulai tamyiz itu mulai dipakaikan jilbab kecil ya, khimar itu yang menutupi rambut. Ya, nanti kalau sudah tamyiz yang sudah 7 tahun harus lebih ditekankan lagi, walaupun dalam rumah, ya di hadapan, ya itu setidaknya pakaian sopan, ya walaupun di rumah, ya maksudnya di rumah ini di lingkungan rumah dia. Adapun kalau di dalam rumah tadi dibatasinya adalah anggota wudu. Ya. Kalau masih 5 tahun misalkan, ya pakai jilbab biasa keluar seputar rumah. Ya. Tapi kalau sudah 9 tahun, ya ini berarti harus sempurna menutup auratnya. Wanita ini, anaknya perempuan. Ya. Lantum anaknya laki-laki semua mas ya. Anak laki-laki beda. Walaysa dzakarukal unsa. Anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Cukup dikasih sarung, digubet dari pusar sama lutut, selesai sudah. Dan itu anak laki-laki. Tapi anak perempuan beda. Ya. Dari riwayat ini, ma'asyiral muslimin, diambil pelajaran yang sangat penting adalah ri'ayatu syari'i wa wiqayatu syari'i, yaitu perhatian syariat ini dan perlindungan syariat ini terhadap wanita, supaya wanita itu dijaga kehormatannya, ya dijaga kehormatannya. Bahkan semua itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu sangat memperhatikan etika adab bahkan di dalam rumah, sampai diperhatikan pakaian di hadapan orang itu bagaimana. Tadi sudah diterangkan bagaimana wanita itu ketika di hadapan selain mahramnya pakaiannya harus bagaimana, di hadapan mahramnya harus bagaimana, di hadapan sesama wanita tapi wanita itu kafir atau wanita itu nggak bisa menjaga mulut, nggak bisa dipercaya, ya maka tetap dia tutup auratnya, perlihatkan muka dan telapak tangannya saja. Adapun kalau wanita salihah, ya wanita yang bisa menjaga amanah, maka ada yang berpendapat itu boleh seperti keluarga, yaitu memperlihatkan anggota wuduknya. Tinggal satu lagi tadi, atau dua lagi, yaitu batasan seorang pedagang memandang pembelinya. Tadi kan belum dibahas ya. Kita mau beli sayur ke pasar. Tukang sayur umumnya adalah ibu-ibu atau mbak-mbak, perempuan-perempuan. Ya, di pasar begitu ya. Apa ada pasar khusus laki-laki? Ada? Enggak ada. Hatta zaman Rasulullah pun enggak ada. Yang namanya pasar, ya pokoknya rejal nisa kumpul di situ. Nah, bagaimana batasannya? Batasannya adalah tadi, kalau memang perempuan tersebut mukanya kelihatan, ya itu boleh dipandang mukanya. Sampai berapa kali? Ya, la tattabi'u nadratan nadra fa innalakal awwal wa laysa lakal akhir. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan, bagimu yang pertama. Ya. Adapun yang berikutnya jangan. Kenapa? Kenapa butuh untuk memandang? Karena kita berjual beli itu boleh mengetahui siapa pembelinya, siapa penjualnya. Itu boleh. Adapun kalau kita percaya, ya tidak mengapa juga. Tidak usah memandangnya, enggak mengapa. Tapi kalau butuh untuk memandang, itu boleh. Mungkin kalau sekedar beli sayur, kita enggak butuh. Tapi kalau belinya mobil, belinya kendaraan, belinya rumah, kita perlu tahu jualnya kepada siapa. Belinya dari siapa. Orangnya kayak apa. Perlu atau tidak? Ya perlu. Yang seperti ini juga dalam masalah pengadilan, ya atau dalam masalah misalkan pembuatan SIM, KTP, ini itu dan semacamnya, kan butuh itu wajah, nah itu boleh diperlihatkan. Nah, kemudian bagaimana batasan memandang maktubah? Nah, ini maktubah. Maktubah itu wanita yang mau di yang hendak dilamar atau yang ingin dinikahi. Makhtubah, yang mau dikhitbah. Batasannya sampai mana? Ini ulama beda-beda pendapat. Kita garis besar saja menjadi tiga. Yang pertama yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Ya. Kan Rasulullah kan dasarnya itu undur ilaiha. Ya, fa inna fi a'yunil ansari syai. Lihat, lihat dulu kamu. Mau nikah kok enggak lihat? Lihat kamu. Karena pada mata wanita Ansar itu terdapat sesuatu pengikat. Gitu. Maka di sini ada tiga pendapat. Yang paling ekstrim pendapatnya Ibnu Hazm Zuhri. Dia berpendapat boleh semuanya dilihat, enggak ada batasan. Maksudnya, ya boleh semua dilihat. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Ini pendapat yang ekstrim. Pendalilannya adalah kita sahabat tadi. Ketika dia enggak berhasil nador seorang perempuan, akhirnya dia panjat. Ya. Panjat apa namanya? Tembok rumah untuk ngintip, oh itu yang ingin saya lamar. Jadi pendalilannya itu yang dengan itu akhirnya, loh, yang namanya ngintip seperti itu kan dalam keadaan apapun. Tadi boleh kata Ibnu Hazm. Ya. Tapi ini pendapat tertolak. Bukan siapa-siapa kok boleh lihat semuanya. Yang bapaknya saja gak boleh lihat semuanya. Masa yang bukan siapa-siapa boleh lihat semuanya. Jangan. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah yang terlalu ini juga. Terlalu gak boleh. Yaitu bolehnya wajahnya tok. Ya. Ini juga kurang tepat. Yang kuat adalah boleh melihat anggota wudunya. Boleh melihat anggota wudunya. Anggota wudu apa sih? Anggota wudu apa? Ya muka, rambut. Barangkali pengen rambutnya yang lurus. Nanti dapatnya yang keriting kan. Nanti repot nanti. Kecewa. Wah, taunya lurus rupanya keriting. Saya kembalikanlah. Kan repot. Ya, seperti itu. Jadi dilihat dulu. Dilihat dulu. Oh iya lurus, benar-benar lurus. Bukan rekundingan, bukan. Asli. Jadi kepala, rambut, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Kemudian kaki sampai ke betisnya. Itu boleh dilihat. Boleh. Laki-lakinya boleh melihatnya. Dianya pun boleh melihat laki-laki. Begitu. Paham ya? Itu. Paham, Pak? Paham, Pak? Hah? Paham, Pak? Sebenarnya mau mandengnya mau nikah cuma nanti grogi. Jadi mandengnya yang sudah nikah saja. Ya, Pak, ya? Nah, karena kabar-kabarnya ada yang mau nikah nih. Nah, demikian yang namanya adalah. Jadi maktubah itu seperti itu. Dilihat. Ya, dilihat. Supaya tidak beli kuci dalam karung. Nah, ini masih tingkatan nador. Yaitu nador itu memang diniati dari awal ingin menikah. Bukan iseng-isengan, nggak boleh kalau iseng-isengan dosa. Kalau ini memang benar-benar mau hendak menikahi, nah nanti masalah cocok atau tidak itu masalah lain. Kalau ternyata setelah dilihat, oh cocok, ya lanjut. Kalau tidak cocok, ya sudah qadarullah nggak cocok. Kan begitu, qadarullah nggak cocok, ya sudah qadarullah gimana lagi nggak cocok. Ya. Baik dari pihak laki-lakinya atau pihak perempuannya. Setelah nazar, baru nanti kalau cocok semuanya khidbah. Kalau belum khidbah, itu boleh misalkan. Ini misalkan, ini ragu-ragu nih. Yaudah nak, cari nazar yang kedua bis. Dibandingin, oh sana aja, oh sini saja. Masih boleh gak pada pihak laki-laki atau perempuan? Masih boleh. Ya, kalau tidak ada fitnah, boleh. Tapi kalau sudah dilamar atau khidbah itu enggak boleh. La yaktubu ahadukum ala khidbati akhi. Jangan seorang itu istilahnya mojar seorang wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki. Itu enggak boleh. Kalau tidak gulat nanti. Ya. Kalau tidak nanti bisa gulat nanti antara pihak yang pertama dan kedua. Demikian ya. Jadi kalau sudah ini dikhidbah, maka menutup dari yang lainnya. Ya kecuali kalau mengizinkan. Yaitu pihak laki-lakinya yang tadi sudah mengkhidbah itu mengizinkan. Kira-kira diizinkan atau tidak? Kalau mengizinkan ya berarti gak serius khidbahnya. Begitu. Paham ya? Nah, itulah likaliku nazar. Likaliku yang namanya pernikahan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Umum, wajar. Sahabat saja ditolak, apalagi kita. Ada sahabat yang mau melamar seorang wanita. Datang ke Nabi. Jangan itu. Ya, soloklah malalahu. Abu Sufyan ya. Ah, subhanallah. Muawiyah. Soloklah malalahu, Muawiyah. Miskin, enggak punya harta. Jangan sama dia. Ya, jangan sama dia. Walaupun setelah gagal sama Muawiyah, Muawiyah setelah itu jadi khalifah, coba. Ketunggal. Coba dulu sama Muawiyah, saya jadi ibu khalifah nanti. Tapi tidak. Jadi kita itu menilai pada keadaan saat itu saja. Kemudian nikahlah dengan Zaid. Nikahlah dengan Zaid. Padahal Zaid ketika itu adalah mantan budak, ya, kulitnya hitam, tapi seorang yang penyayang, bertanggung jawab, dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya juga tidak. Tapi agamanya bagus. Nah, dari sini juga ada sebuah nasihat penting. Kita tidak melihat nanti masa depannya jadi kaya, jadi pengusaha sukses, atau jadi ustadz atau apa. Kita tidak. Tetapi kita lihat kenyataan saat itu. Misalkan ada seorang pemuda pengen menikah. Perlu dipahamkan bahwasanya yang namanya menikah itu perlu yang namanya apa? Ba'ah, modal. Dan sebuah hak dari pihak perempuan kalau menolak karena enggak punya modal. Rasulullah tadi nyuruh, jangan nikah sama Muawiyah. Sahabat loh ini. Kenapa? Enggak punya duit. Jangan, yang lainnya saja. Dari sini berarti kalau ada seorang pemuda yang pikirannya mau nikah, cari duit. Jangan, nikah. Terus, habis nikah mau apa? Belum kerja, belum apa. Pokoknya nikah. Loh, emangnya nikah itu cuma nikah saja? Pak. Kerja dulu. Kan begitu kadang ya. Saking semangatnya habis belajar kita pun nikah, tiba-tiba pengen nikah. Ya, maka orang tua harus memahamkan. Ya, boleh nikah, tapi ingat. Kamu cari kerja dulu. Yang namanya nikah itu, manistoto aning kumul ba'. Siapa yang kalian itu punya ba'ah. Ba'ah itu ada dua. Fisik dan harta. Fisiknya mampu, sehat, dan punya harta. Minimalnya itu harta untuk mahar dan untuk walimah. Itu ba'ah. Jadi kalau antum sudah punya untuk mahar, misalkan 100 ribu sama KUA. KUA berapa sih? Juta ya. Walimahan berapa? Walimah. Sejuta. Murah meriah. Walimah sejuta. Layose bin rong juta. Masa? Berapa? 10? Oh ya. 10 ya. Ya kurang lebih begitulah. Ya, 10 lah. Layose rong juta. Terus ayam ini itu. Ya. Itu. Ya versi kita lah sederhana, tapi kalau umum ya habis, waduh, puluhan sampai ratusan juta. Allah musta'an. Ya demikian. Pokoknya minimalnya tadi, ingat, siapapun anda yang ingin menikah, siapkan maharnya, karena itu hukumnya wajib, dan siapkan walimahnya. Jangan umpet-umpetan, nikah umpet-umpetan, enggak ada walimah, enggak boleh. Wajib, boleh walau bisa. Kata Rasulullah, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing disembelih. Jadi kalau kita kambing itu harganya berapa? 2 juta. 2-3 juta lah. Sama ongkos masak, sama ini. Ya dihitung saja. Itu minimal daripada walimah. Paham ya? Nah, demikian. Nanti sabar ya pembahasan kita punikah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.